الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى ونفعنا به وربيعه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام والإيمان وخص بعض عباده بالطاعات وبعضهم بالعصيان، والصلاة والسلام على أفضل الرسل سيدنا سيد ولد آدم سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته عدد ما جرى به القلم. Dengan nama Allah yang pengasih lagi penyayang. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi hadana lil Islam wal iman. Tuhan yang menunjuki kepada kita atau memimpin akan kita untuk memegang agama Islam serta beriman. Jadi sudah dapat dua telah hidayah, hidayah Islam, hidayah iman. So, sudah dapat tak? Abah kita dapat dua, umur kita dapat dua lah, ini dapat kita dah. Itu waqasa ba'da ibadihi bitta'at wa ba'dahum min isyan. Dan Allah menentukan sebahagian hamba-hambanya dengan ibadat kepada-Nya mulai kanak-kanak sampai mati. Allah maja'alna minhum. Wa ba'dahum bil isyan, Allah wahfadna minhum. Dan sebahagian daripada mereka itu ditentukan Allah untuk maksiat saja dari tinggal neraka nenek. Wassalatu wassalam, bermula salawatnya dan salamnya ala abdalir rusuli, atas abdal-abdal rasulnya, yaitu sayyidi waladi Adam. Pemimpin zuriat Nabi Adam. Siapa? Sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabi wa zuriyati adana majarabihil qalam. Amma ba'du, fayaqulu murtakibud dhunubi Muhammad Nawawi Ibnu Umar Ibni Arabiyyi As-Syafi'iyyi. As-Syafi'iyyi apa barangnya? Ujar apa? Orang yang menunggang segala dosa. Ya, coba sudah ini. Ini orang makrifat kepada diri orangnya. Man arafa nafsahu nih. Kenal diri sidin banyak dosa. Ujar sidin berkata orang yang menunggang dosa, yaitu Muhammad Nawawi, anaknya Umar, cucunya Arabi, mazhab Syafi'i, keturunan Sultan Hasanuddin Banten bin Sultan Syarif Hidayatullah Cirebon Wali Songo Sayyid min Ahli Baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, murid oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Muhammad Nawawi Banten. Bisi murid banyak, sering di sini ini banyak. Di antaranya Syekh Muhtar Atharib. Syekh Muhtar Atharib di sini murid banyak, di antaranya Syekh Ahyad. Syekh Ahyad ini banyak di sini murid, di antaranya Aruh Abah Nang Syahrani. Ini guru kok kitab ini. Itulah sangat nyata. Ya. Jadi dari Abah Hanang, Syekh Ahyad, Syekh Muhtar Atharib, Syekh Nawawi Banten. Lah itu anu jurusannya tah. Jurusannya anu nya tah. Artinya anu duriatnya tah. Kan duriat dua ngaran tah, duriat sabab ngaran nya tah. Ujar Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Asy-Syafi'i Banten, hada syarhun an masair Syekh Al-Imam Abdullah Al-Muhaddits Al-Mufassir Al-Ma'ruf bi Imam Al-Huda. Ini adalah syarah daripada segala masalah Syekh Imam Abdillaith. Itu Syekh Tuman Balagha Rutbata Ahlul Fadli Walau Sabiyan. Syekh Tuman Balagha Rutbata Ahlul Fadli Walau Sabiyan. Al-Imam Al-Muqtada Abdillaith Al-Muhadithi Urang Ahli Hadis, Al-Mufassiri Ahli Tafsir lagi, Al-Ma'rufi yang populer disebut di Imamil Hida. Imamul Huda, bukan imam namanya, Imamul Huda. Itu sebutan orang ya sudah. Nah, siapa ngaran sidin yang aslinya? Yaitu Nasr ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Ibrahim al-Hanafi. Ye. Nasr anak Muhammad, cucu Ahmad, buyut Ibrahim, orang Hanafi. Mazhabnya. Di bangun apa fikih? Ada yang kita baca ini kan tauhid. Yan faubihi kulla man talaqahu biqalbin salim. Semoga memberi manfaat Allah Ta'ala dengan dia setiap orang yang menyambutnya, menyambut ini sarahnya dengan hati nang kahadahiri dengki. Jadi rupanya Syekh Nasr Imamil Huda ini banyak diri orang. Jadi karangan-karangan sedintu lalu ada nang kereta api ketujuh mendawarita. Jadi ujar Syekh Nawawi Bantan, siapa-siapa yang menyambut karangan Syekh Nasruddin ini dengan qalbin salim, mudahan Allah Ta'ala memberi manfaat, artinya menjadikan orang yang berguna. Itu doa wali Allah Ta'ala ini. Wa an yaj'alahu khalisan li wajhil karim innahu ar-raufur rahim. Dan bahwasanya Allah menjadikan akan syarah itu ikhlas semata-mata bagi zat-Nya yang mulia. Pastinya Allah Ta'ala itu adalah ra'uf, kasih ar-ra'im, lagi sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Fasmul jalalati laisa li mustaqin wala manqulin. Bermula ismul jalalah, yaitu kalimat Allah itu bukan mustaq, bukan manqul. Artinya kahadadan apa fi'il madhi fi'il mudhari'nya? Kadada. Wa al bermula alif lam di dalam Allah itu fihi zaidatun. Itu tambahan badudi. Jadi asalnya ilahun min tuja. Tambahi alif lam Allah. Lazimatun itu mesti kada berpisah. Kenapa jadi mesti kada berpisah? Nah itu la li ta'rif, bukan karena ma'rifah ada. Itu bal wudi'a kadzalik, tetapi sudah lengkap itulah adanya. Ilahun tambahi alif lam Allah. Minta tah. Apa Allah itu tanda anu tanda ta'rif ma'rifah kada? Itu memang kayak itu sudah wabaknya. Wa huwa, dan Allah itu ismun, satu nama. Jami'un li jami'i asma'illahil husna, nang mengumpul seluruh asma husna ke dalamnya. Nah, jadi asma husna itu berataan terkumpul di dalam Allah. Pahamlah? Di dalam Allah. Gono kada? Gono langit. Jadi kalau orang mengulia Allah, itu seluruh asma husna sudah ada. Sudah ada terbaca? Sudah terbaca tah? Wa sifatihi al-ulya, dan seluruh sifat Allah Ta'ala terkumpul di dalam Allah, itu terkumpul sudah. Nah, kalau kita mengerti itu, rasa sepala kalau sudah kawa membaca Allah, itu rasa sepala sudah itu. Sebab isinya kata gampangan, seluruh asma'ul husna, seluruh sifat al-ulya di dalamnya itu termasuk. Warrahmanu, bermula ar-Rahman, itu kathirur rahmati bin ni'amin azimah. Banyak memberikan rahmat dengan segala nikmat yang besar-besar. Warrahimu, kathirur rahmah bin ni'amin saghirah. Bermula rahim itu yang banyak rahmatnya dengan memberi nikmat yang halus-halus. Lalu wa takhsisu tasmiyati bi hadhihi al-asma'i liya'lama al-'arifu anna al-mustahiqqa bi an yu'ana bi yusta'ana bihi fi jami'il umur huwal ma'budul haqiqiyyu mu'tin ni'ami kulliha jaliliha wa hakiriha. Bermula man takhsis akan nama dengan segala nama-nama itu, kan bismillah sebutin sudah Allah ar-rahman ar-rahim, kenapa itu aja? Kalau pang bismillahirrahmanirrahim al-qahir jabbar macam-macam, kenapa tiga itu gemeraja ditaksisakan tiga aja dipakai di sini, supaya tahu orang nang arif bahwasanya nang patut bahwasanya dituntut pertolongan dengan dia pada seluruh perkara apapun hanya orang yang disembah dengan sebenarnya yang memberikan segala nikmat seluruhnya baik nang besar maupun nang kecil, yaitu Allah. Itu supaya kita tahu. Artinya, lamun sudah bismillah disambung ar-Rahman ar-Rahim, Allah yang memberi nikmat yang besar lagi murid nikmat yang kecil, ini memberi paham kepada kita yang sudah tahu bahwasanya yang patut kita minta tolong kasih itu, sebab nikmat yang gonol, yang halus, sidin yang tukang bari, apa minta tolong ke lain, contohnya. Nah itu tasawufnya, adabnya. Nah itu tadi artinya ma'rifatnya, ini adabnya. Nah itu dua biji pokoknya sudah. Jadi jangan lagi kita minta tolong ke lain, sebab nang lain itu kadada sekali memegang nikmat, baik nang kecil maupun nang besar. Apa ke lain? Jadi lalu ke Tuhan aja. Yusta'an itu artinya yutlabul ma'unata bihi tijani umur huwal ma'bud al-haqiqiyo mu'til ni'ami kulliha jadi liha wa'afirha wa inna maktatahal musannifu kitabahu hadha bil basmalati iqtida'an bil kutubis samawiyyati. Dan hanya saja memulai oleh pengarang kitab akan kitabnya ini dengan mengucap bismillah, karena mengikuti dengan segala kitab-kitab yang diturunkan Tuhan ke atas bumi ini dari langit. Jadi seluruh kitab yang dari langit ke bumi turunnya semuanya pemulaannya bismillahirrahmanirrahim. Melajari lawan semuanya orang, lamun nyawa hendak minta tolong napa aja urusan lawan unda. Itu ya kaumpama dibaca kayak itu. Itu hikmat yang jadi bismillah disambung dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya kadi ulah soal. Kenapa jadi bismillah disambung dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Lalu jawab. Nah ini supaya orang nang kena meyakinkan bahwasanya nang patut dipinta pertolongan seluruh perkara hanya sidin. Itu jawabannya. Nah ilmu ngarannya itu lalu pelaksanaannya pulang ta. Pahamlah? Nah, pelaksanaannya pulang. Kemudian selain daripada menurut akan apa segala kitab itu tadi, wa amalan bil ahaditsil marwiyati, dan karena memakai dengan perintah-perintah di dalam hadis yang diriwayatkan. Kama ruwiya an Rasulullah SAW annahu qala idza katabal 'abdu bismillahirrahmanirrahim fi lawhin aw fi kitabin fa innahu taktubu lahul malaikatul ajra wa tastaghfiru lahu ma dama dzakal ismu fil lawhi aw il kitab. Di antara hadis Nabi SAW, apabila menulis oleh hamba akan bismillahirrahmanirrahim, baik di dalam lauh papan atau di dalam kitab kertas, maka bahwasanya malaikat menulis untuk seseorang yang menulis bismillahirrahmanirrahim tadi akan pahlanya dan memintakan ampun malaikat untuknya selama tulisan yang di dalam lauh atau kertas itu masih kada hilang. Lah? Nah itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin ay maliki jami'il makhlukat. Segala puji bagi Allah yang memiliki seluruh makhluk. Jadi kalau sudah Tuhan itu malik, kita ini mamluk. Kalau Tuhan itu malik, kita ini mamluk. Oleh sebab itu mamluk, jangan memakai sifat malik minal isti'la wa takabur wa tafakur wa lain-lain. Sebab itu kada munasabah, walim hukumnya kalau sesuai, kalau itu mamluk bersifat malik, iya kah? Nah itu dah, itu cara pemakaiannya. Nang tadi ilmunya, nang ini amaliyahnya, ilmu amal. Itu semuanya anugerah Abah nang Ta'ala guru kita. Wal aqibatu ayal ajrul mahmud bil muttaqin ay iqabullahi ta'ala iqabakan ay iqaballahi ta'ala bikarcil ma'asih wal aqibatu ayal ajrul mahmud. Bermula pahala yang dipuji lil muttaqin, yaitu bagi orang yang takut, yang dapat upahan terpuji tah, yaitu orang yang takut. Takut akan apa? Iqaballahi ta'ala. Jadi maful. Takut akan akan siksa Allah. Dimapa caranya muttaqinnya? Takutnya itu dimapa? Bitarkil ma'asi. Jadi batu muta'alikun bim muttaqin. Nah itu. Ya kah? Takutnya itu cara apa? Bitar cil ma'asi. Yaitu dengan sebab meninggalkan seluruh ma'asiat. Nah jadi. Itu orang dapat pujian apa? Nah pujian. Entah. Jelas saja sudah kita tah. Melihat saja di dunia orang yang terpuji itu. Orang yang menjauhi ma'asiat. Namun orang yang bilang mengerjakan ma'asiat itu siapa akan menguji? Ya kah? Orang mengujiji agawian maksiat maka nah itu ujar Allah Abang mau ujiji kalau kita maksiat orang mau ujiji entah lamun kita artinya taat orang memuji Wassalatu ay ziyadatur rahmati minallahi ta'ala al-makrunati bita'zim. Bermula salawat, maknanya tambahan rahmat. Jadi arti salawat di sini tambahan rahmat. Karena Nabi Muhammad itu sudah rahmat. Ya kah? Jadi salawat ini cuma tambahan aja lagi. Nah, itu. Minallahi ta'ala itu rahmat tadi. Artinya kalau kita membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang bersalawat itu pada hakikatnya Allah. Sebab salawat itu dari Allah bukan dari kita. Paham? Jelas? Ya. Itu makaiannya aja lagi. Makaiannya. Nampak aja Allah? Ya. Nah itu habis apa lagi? Wassalatu ay ziyadatur rahman minallahi ta'ala. Rahmat yang mana? Al-makrunati. Rahmat al-makrunati. Jadi al itu kepada rahmat kita. Al-makrunati bita'zim. Yang disertai dengan membesarkan. Jadi artinya tambahan rahmat serta tambahan kebesaran. Kemana? Kena kepada Nabi Muhammad kita. Wassalamu ay tahiyyatu aminallah. Kehormatan dari Allah. Kemana? Ala Sayyidina Muhammad. Atas penghulu kita Nabi Muhammad SAW. Huwa Nabi Muhammad itu Ibnu Abdillah. Anak oleh Abdullah. Siapa Nabi itu? Akmalul Khalqi. Nang paling mulia daripada makhluk seluruhnya. Ini. Amun kita ditakuni orang. Siapa yang paling mulia daripada makhluk di zaman wahini? Jawabannya di zaman wahini kakena kah? Dulu kah Nabi Muhammad saja? Lamun ada jawaban lain, salah. Kalau kena yang paling mulia makhluk di zaman kita ini adalah kebiasaan kada Nabi Muhammad. Habisnya seluruh zaman sidin yang paling mulia. Lah, kalau yang minta salah jawaban babatan ya. Karena ini salah. Minta. Khuluqan wa khalqa. Nah, nang paling mulia itu makhluk tadi nisbah parangai. Kenapa jadi parangai diduhulwakan? Wa khalqan dan bentuk badan. Karena bentuk badan kada ada artinya lamun parangai kada baik. Iya kah? Nah. Coba. Kalau kita misalkan tanah liat, kita ulah sebagaimana Nabi Yusuf yang bagusan tukarakan pulang baju yang bagus-bagus pasang lah mentah dikacamatai di apa macam-macam sudah diintani di amas saya habis tanah liat. Nah itu iya kan. Nah itu kalau khulukannya bagus tapi khulukannya mana. Jadi itu jadi disebut akmalul khalqi. Khulkan wa khalkan bacaannya ta. Yang akhlak dulu hanyar bentuk badude. Nah, entah. Urangnya dengol tapi pemurah. Nang sikong urangnya kada dengol tapi ano pamarah. Nang mana ikam ketujuh? Dipilih. Pemurah serta kada dengol. Mesti kaduanya ikam ketujuh. Lah. Nah, siapa yang bersifat pemurah lagi kada dengol? Kadada lain pada akmalul khalqi. Nah, ini kasini ma'andak mahabbah. Ma'andak mahabbah tak kemari kena. Lah, gantungannya tak. Ayo kita terusakan lah. Nah, mab'utsun anu fi Makkah. Nabi Muhammad itu dibangkitakan di Makkah. Arti dibangkitakan tadi diutus jadi rasul di Makkah. Jadi, nah ini mangan anak kita nih. Wa madfunun bil madinatil musyarrafah, sidin ditanam di Madinah yang mulia. Nah entah nang mana bisa ke sana tak kapan sudah nyata. Nah di sini Nabi bakas lahir di Syed Ali ada kalau sogul lain ini. Nah itu di bujur perpustakaan kalau. Nah kita nah kalau di Madinah tahu berataan tak nang di sogul lain tadi bujur nang Nabi lahir tadi orang-orangnya tak nang tahu sogul lain itu ya kan. Biar tulak haji juga bisa ke depan sana bisa juga pintangan itu lah bisa. Nah itu wa alihi dan seluruh keluarga Nabi semoga mendapat tambahan rahmat nang beserta ta'zim dan artinya kesejahteraan kepada seluruh keluarga Nabi. Napa maksud keluarga di sini ay a'wanihi nang menulungi lawan Nabi siapa aja. Nah walau kada sayyid namunnya menolongi itu termasuk tulang arannya di sini. Min ahlil iman itu maksudnya ulang orang nang mukmin. Jadi siapa aja nang beriman termasuk wa ala alihi di sini. Wa ashabihi dan seluruh sahabatnya. Siapa arti sahabat? Wa hum alladzina jitama'u bihi sallam fi hayatihi ba'da nubuwatihi. Nah itu mukminin nabihi. Mun kita ditakuli orang. Apa arti sahabat Nabi? Jawabnya yaitu orang yang bisa takarubut lawan Nabi waktu Nabi hidup sesudah diangkat dari Nabi beriman pula sahabat ngarannya. Lamun orang itu waktu Nabi mati hanya takarubut lain lain atau Nabi lagi hidup juga tapi kada beriman walau takarubut kada beriman. Nah kada sahabat juga ngarannya. Kan ashabi kan nujum, seluruh sahabatku seperti bintang. Bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum, siapa aja nak ikam turuti kada sing luputan. Lalu Abu Jahal bukan takumpul jualan Nabi tapi yang inya nasa kada beriman lain sahabat ngarannya. Nah minta tah aja ngatuh nak kada saya amat tu nak kada. Ya lalu bisa ya kumpul lah. Apa lagi? Wasahabatu alladzina tufiya Rasulullah SAW wahum ahya'un mi'atu alfi sahabiyyin wa arba'atu wa isyuna alfan. Bermula hitungan sahabat yang ditinggalkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, mereka masih ada hidup, yaitu 100,000 sahabat ditambah 24,000. 124,000 ini sama lawan hitungan wali-waliullah ta'ala setiap masa kada kurang dari 124,000 aulia. Belumnya kurang runtuh dunia. Bangunan mati sih kong ada gantinya. Itu hitungan aulia. Mendita kurang berapa hitungan wali-wali berataan seluruh masa, setiap masa. Artinya kada bisa kurang 124,000 ikung. Nah itu namanya. Nah itu namanya sebabnya itu nang lalu hujan mau turun dan sebagainya itu namanya. Tapi orangnya ada masyhur, ada masyhur. Ada nang dikenal, ada nang kak tersembunyi semenjak itu tadi. Nah ini bersabar aja lah yang belum bisa kita nih esok aja mencari wadah selamat ada aja nih insya Allah ada aja apa nah iya kan warum ahyaun yaitu mi'atu alfi sahabiyyin wa arba'atu wa isruna alfan radhiyallahu anhum ajmain ka'adadil anbiya wa adani awliya'ikun li asrin sama lawan bilang-bilangan seluruh nabi dan seluruh aulia tiap-tiap napa zaman ya kan. Jadi berapa hitungan seluruh nabi-nabi? 124,000 ya kan. Berapa hitungan wali-wali? 124,000. Berapa hitungan sahabat seluruhnya? Banyak seluruhnya sahabat banyak. Berapa sahabat yang ditinggalkan Rasulullah masih mereka itu hidup Rasulullah sudah wafat? 124,000. Ini sahabat yang ditinggalkan Nabi aja. Menang waktu Nabi ada, terus orangnya anu matian sudah banyak ya. Mas'alatun, soal. Idza qila laka ya mu'minu mal imanu aimamu ta'alliqatu hakikatil imani alladhi wa tasdiq. Para jawab antakula amantu ay saddaqtu wa aqrartu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari wa fatidali khairun minallahi ta'ala wa ma alam situ aja dulu. Nah kita mulai dulu kemudian nang sebutinnya ini juga yang ijazah lan abah nang sarah ni juga sampai kepada ni. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imam di pinggirnya dibaca namanya. Qala Syekhul Imam al-Alimul 'Allamatul Auhad Abu al-Abbas Shihabuddin wa Shihabuddunya wad-din Ahmad ibn Ahmad Shihabuddin ibn Hamzah ar-Ramli al-Ansari as-Safi'i saqallahu tarahu sabi barahmati wa ridwan wa asqanahu fasihal jinan innahu 'ala ma yasha'u qadir wa bi 'ibadihi latifun khabir. Dengan nama Allah yang pengasih lagi penyayang, berkata oleh Syekh lagi ikutan, lagi alim, lagi banyak karangan, Al-Awhadu lagi satu-satunya orang besar, Abul Abbas bapaknya Abbas, Shihabuddin lampunya, Shihabuddin lampunya dunia, Waddin dan agama, Ahmadu yaitu Ahmad. Ibnu Ahmad anak Ahmad. Ahmad anak Ahmad. Kita ke dalam sedikit. Qauluhu Ahmad huwa ismuhu, itu ngaran Kibin. Lah waqad wafaqa alladhi warada fi haqqihi kama dzakarahu Syekh Al-Uqbawi fi hasiyatihi ala syarhi muqaddimatul arif ad-dardil fi tauhid, ujar di sana yuqifullahu man ismuhu Ahmadu bayna yadayhi fayaqulu alam taf'al kada fi yaumi kada fayaqulu bala ya rab fayaqulu rabbu di hadapannya Allah, maka Allah mengkhitab, wahai Ahmad, bukankah engkau memperbuat anu di hari anu? Maka jawabnya Ahmad, bahkan ya Tuhanku. Maka ujar Tuhan, unda ampuni bagi nyawa, unda kada menyiksa seseorang nang namanya sama lawan nama kekasih unda, Ahmad. Oleh sebab itu pengarang kitab ini ngaran Sidin Ahmad, Abah Sidin pun Ahmad. Syihabuddin, ya kah? Artinya apa? Penarang agama. Ibnu Hamzah, anak Hamzah Ar-Ramliyu, ya kah? Orang Ramlah. Ramlah itu satu kampung di Mesir. Al-Ansariyu, bangsanya keturunan Ansar. As-Syafi'iyu, lagi apa? Mazhab napa? Syafi'i. Saqallahu tarah sabibar rahmah. Semoga Allah mencocorkan akan kuburnya akan cocoran rahmat war ridwan dan keredoan. Wa askanahu fasihal jinan. Semoga Allah mendiamkan akan dia di surga yang luas. Innahu ala ma yasha'u qadir. Bahwasanya Allah atas apa yang dikehendakinya kuasa, wa bi ibadihi, dan dengan seluruh hamba-hambanya. Apa itu alatipun khabir, artinya apa tadi alatipun apa khabir qauluhu bi ibadihi, masuk sedikit lah di dalam qauluhu bi ibadihi. Nah itu lalu jam'u abdin, ibad itu jamak daripada abdun, wa huwa arti abdun apa al mutadallilul khabir, orang yang merendahkan diri lagi menundukkan hatinya. Walihada, karena itulah lam yakun lil mu'min sifatun asyrafu minal ubudiyah, tidak ada sifat yang dipakai oleh orang mukmin laki-laki bini selain daripada sifat mengabdi kepada Allah. Sifat mengabdi itulah sudah ibadat diri kita, ibadat itu yang paling mulia sudah. Kalau kita ditakul orang, apa yang paling mulia sifat, yaitu ubudiyah kepada Allah. Nah, apa yang paling bagus digawi ibadat tentang. Wa min thamma qala Allah ta'ala li habibihi al-mustafa lailatul isra wa kanat asyraf wa awqatihi apa subhanalladzi asra bi 'abdihi, bukan bi rasulihi, falau kana lahu wasfun asyrafu minhu la dzakarahu bihi fi hadzal maqamil a'la, ya ka'ada lagi sifat yang lebih mulia daripada sifat ubudiyah, niscaya rasul disebut subhanalladzi asra bi nang sifat neta taga kada lagi daripada ubudiyah. Nah itu, jadi kita dapat pulang di sini. Selain daripada ilmu yang dituntut, hendaklah kita rajin-rajin beribadat, baca Quran ke beribadat juga. Itu sudah ashrab nengah, paling mulia. Ini supaya kita tekankan di hati kita. Apabilanya kada tahu ini paling mulia, gawian ini paling mulia, bisa bekandor, bisa bekoler. Nah itu tadi. Fi hadza maqamil ala. Wa min thamma khayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina an yakuna nabiyan malikan au nabiyan abdan faqtara tsaniyah. Rasulullah itu disuruh pilih oleh Tuhan, nyawa hendak jadi nabi serta jadi raja kah, atau jadi nabi serta jadi abid saja kah? Maka Nabi Muhammad sesudah diberi isyarat oleh Jibril alaihi salam, artinya lalu apa memilih Nabi Muhammad akan yang kedua, artinya ulun jadi nabi serta jadi abid saja. Nah itu li ilmihi bi syarafil ubudiyah, karena Nabi sudah yakin bahwasanya ubudiyah itu lebih mulia. Nah itu. Faqat ruwiya anna Israfil, ini nana kisahnya itu. Israfil atal Mustafa SAW membawa akan Nabi SAW bima fatih khazanah ardi, dengan segala kunci pembuka khazanah yang ada di bumi ini. Jadi kuncinya diunjukkan Nabi. Lamun sidin nak membuka tanahnya, muka gunung emas, gunung intan, gunung apa, lamun sidin ada kuncinya. Nah, kuncinya ini cuma bacaan. Diunjuklah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya kasih din hendak ingin makan itu apa nang kak? Ha? Basugian banar da jangan nang artinya apa? Godang intan nang sabuku mada intan lo malam tadi aja din intan dulu bah ada tahu lagi ya. Wakola ujar nab ujar Israfil alaihi salam innallaha amarani an u'arriba alaika atau a'riba aja deh a'riba alaika anu aku ini disuruh Allah Ta'ala bahwa artinya manakuni ikamnah an tasiro ma'aka jibalu tihamah anu apa zumrudan lah wayakutan wadahabana fiddah aku disuruh Tuhan nak nampayakan non ikam amun ikam mau kang supaya gunung Tihamah menjadi zamrud dan yakut dan emas dan perak kada gampangan gunung Tihamah gunung seluruh di Mekah itu habis nah itu fa'in si ita nabiyan malikan lamun sudah kaya itu ikam sugihnya lalu jadi nabi serta jadi raja pulang wa'in si ita nabiyan abda atau jadi nabi aja dan jadi abid aja ayo nama mana pilih Pak Auma Aileh Nabi Muhammad Malaikat.